بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Al-Firqatun Najiyah Tadu'ul Muslimin Jami'an Ilal Jihad Fisabilillah. Firqatun Najiyah menyeru kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wajibun ala kulli muslim hasba taqatihi wastita'atihi. Dan jihad ini dilakukan setiap muslim tentunya sesuai dengan kemampuannya. Kita masuk ini ya, nomor 9, poin yang ke 12 ketemu. Coba dibaca sih, yang bawa bukunya baca. Seluruh yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, mengajak umat Islam dan menguatainya agar berperang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak pendapat di negara-negara Islam. Rasulullah bersabda, hari kiamat belum akan tiba sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ya. Mari kita lihat ikhwan pembahasan masalah ini. Al-Firqatun Najiyah Tada'ul muslimina jami'an ilal jihad. Al-Firqatun Najiyah itu menyeru kaum muslimin untuk ini berjihad. Fisabilillah, berjihadnya itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jihad ini wajibun, perkara yang wajib. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim wajib. Tentu dengan catatan hasba taqatihi wastita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Di sini perlu kita menegaskan ikhwati billah, pengertian jihad yang harus kita fahami dengan benar. Bahwa jihad secara makna bahasa dari kata-kata al-juhdu, yang artinya kesungguhan, mengerahkan kesungguhan. Waman jahada fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang mereka berjihad di jalan kami, akan kami tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, ini orang yang mereka mengerahkan segala kesungguhannya untuk benar-benar menempuh jalan Allah Ta'ala. Berjihad untuk mewujudkan tauhid, berjihad untuk mewujudkan sunnah, berjihad untuk menegakkan ibadah, berjihad untuk menjaga akhlakul karimah, berjihad untuk lurus dalam pemikiran, berjihad untuk tidak tenggelam dalam syahwat dan tidak terkecoh dengan syubhat dan seterusnya. Ini adalah semuanya bentuk kesungguhan untuk dia itu benar-benar di jalan Allah Ta'ala. Para ulama ikhwan menyebutkan jihad ini ada 4 tingkatan. Jihad ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihadul kufar wal munafikin, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Yang keempat, jihad li arbabil ma'asi wal bidah, jihad melawan gembong-gembong kemaksiatan dan ahlul bidah. Ada berapa tingkatan ya kawan? Empat. Apa itu yang pertama? Ya, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir, munafikin. Yang keempat, ya, jihad melawan diri kita ada 4 tingkatan. Jihad melawan diri kita ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad untuk menuntut ilmu. Kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu. Ketiga, jihad untuk mendakwahkan ilmu dan amal. Keempat, jihad untuk senantiasa memiliki kesabaran. Ini jihad yang berkaitan dengan melawan diri kita sendiri. Diri kita ini harus kita lawan, harus kita arahkan. Bagaimana jiwa kita ini gemar untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan apa yang diajarkan oleh agama ini, Al-Quran dan sunnahnya, kemudian jihad untuk melawan, untuk mengamalkan ilmu, sehingga benar-benar dia bisa mewujudkan ilmu yang telah dia pelajari. Yang ketiga, jihad untuk mendakwahkan, sehingga bukan hanya sekedar untuk dia sendiri, tetapi harus dia dakwahkan kepada manusia, dan itu membutuhkan jihad, kesungguhan, dan jihad untuk senantiasa dia bisa bersabar. Jihad untuk senantiasa dia bisa bersabar. Yang kedua, jihad melawan orang kafir dan melawan syaitan. Ada dua sisi, yaitu jihad untuk menepis syubhat, segala kerancuan yang dibisikkan syaitan, sehingga dia benar-benar berada di atas basirah, di atas ilmu yang terang benderang, tidak dibuat samar. Jihad untuk menepis syubhat. Yang kedua, jihad untuk menangkal syahwat. Kalau syubhat itu sesuatu yang akan merusak ilmu kita, orang yang terkena syubhat maka dia tidak lagi bisa membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, samar dia tidak bisa membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Orang yang terlilit syahwat, sasarannya rusak hatinya, sehingga rusak niat dan tujuan-tujuannya. Orang yang mereka terkuasai syahwat, umpamanya orang dikuasai syahwat harta, sehingga dia tergila-gila dengan harta. Syahwat ini akan merusak niat dan tujuannya. Sehingga orang-orang yang seperti ini, ikhwan, dia terkadang melakukan amal-amal agama, tujuannya sudah tidak lagi lillah. Tujuannya sudah tidak lagi dia lillah. Dia semuanya sudah mulai diukur dengan harta. Tujuan dia dalam melakukan amal ibadah, dalam melakukan dakwah, dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan amal akhirat, seharusnya tujuannya untuk mencari ridha Allah. Tapi orang yang mereka dilihat syahwat ini rusak, niatnya rusak. Akhirnya dia pun memasang niat semuanya targetnya adalah dunia. Orang yang ambisi kekuasaan, orang yang ambisi kekuasaan, orang seperti ini akan merusak niat juga. Kalau seandainya dia berdakwah, targetnya itu mencari massa, target kekuasaan, target jabatan, sudah lagi dia tidak lagi lillah. Maka untuk menepis, menangkal syahwat ini perlu kesabaran. Kalau untuk menepis syubhat perlu tegaknya ilmu, perlu jelasnya ilmu. Ilmu akan menangkal syubhat dan sabar akan menangkal syahwat. Yang pertama 4 tingkatan, yang kedua 2 tingkatan. Sudah berapa? Berapa tingkat? 6. Jihad melawan orang kafir dan munafik ada 4 tingkatan. Jihad melawan orang kafir dan munafik ini ada 4 tingkatan. Apa itu? Jihad dengan lisan, jihad dengan hati, jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa. Jihad melawan orang kafir diawali dengan jihad dengan hati, yaitu membangun kebencian terhadap segala kekafiran, membangun kebencian terhadap segala kemunafikan. Ini adalah yang harus pertama kali dibangun, dan itu membutuhkan jihad. Kemudian dengan lisan, jihad dengan lisan mengingkari kekafiran dan kemunafikan dengan lisannya. Lisannya hendaknya menjadi pedang-pedang Allah untuk memangkas, memenggal segala kekafiran dan kemunafikan. Lisan kita perlu menjelaskan tauhid, perlu menjelaskan sunnah, perlu menjelaskan Islam, dan perlu menghancurkan syirik, kufur, nifak, segala macam dihancurkan. Sehingga dengan lisan ini pun berjihad. Atau nama lain lisan juga dengan tulisan. Lisan dan tulisan jadi satu. Sehingga dia sebarkan dengan lisannya untuk menangkal orang-orang yang mereka akan menghancurkan Islam dengan lisan mereka pula dan dengan tulisan mereka pula. Maka dia bela Islam dengan lisannya, berdebat dengan orang-orang kafir, dengan orang musyrik, dengan orang mulhid, orang-orang ateis, dengan orang yang mereka ini ingin mengendaki kerusakan terhadap Islam. Ini perlu jihad, perlu adanya pembelaan dengan lisannya, menegakkan hujah, iqamatul hujah, menegakkan hujah, sehingga perlu penguasaan ilmu yang matang. Kemudian jihad dengan hartanya, dia pakai harta untuk membiayai proyek-proyek kebaikan dan menangkal segala upaya orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Membutuhkan harta, membutuhkan pembiayaan. Mencetak buku butuh biaya, mengadakan pengajian besar butuh biaya, mengadakan bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir butuh biaya, sehingga membutuhkan harta. Atau apalagi untuk waktu harus perang dengan orang kafir, jelas membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian jihad dengan jiwanya, itu jiwa dia siap korbankan untuk Islam. Ketika harus perang dengan orang kafir, berarti siap dia jiwanya korbankan untuk Islam. Ini jihad melawan orang kafir munafik, ada 4 tingkatan. Apa tadi? Dengan hati, lisan, dengan harta dan jiwa dia. Ini adalah jihad untuk melawan ini orang-orang kafir. Karena orang kafir ingin menghancurkan Islam juga dengan itu semuanya. Dia memiliki kebencian dengan Islam yang luar biasa. Lisan dia, tulisan dia untuk menghancurkan Islam di mana-mana. Dia tebarkan syubhat, dia luaskan ini penghancuran kepada Islam lewat segala media, pendidikan, majalah-majalah, tulisan-tulisan, buku, segala macam, kurikulum. Ini semuanya targetnya menghancurkan ini Islam. Mereka membatasi Islam, gak boleh bicara ini, gak boleh bicara ini, harus begini. Sehingga untuk bicara Islam harus nurut orang kafir. Harus nurut orang kafir. Bagaimana Amerika mendikte, bagaimana harusnya yang diajarkan di ajaran Islam. Dikte orang kafir. Ini adalah kenyataan yang ada. Maka untuk mengangkat Islam membutuhkan pejuang-pejuang yang mengibarkan bendera Allah Ta'ala. Kalau muslimin mati fisabilillah, kalau orang kafir mati fisabilit taqut. Kemudian yang terakhir, jihad melawan arbabu al-ma'asi wa ahli bidah. Jihad melawan gembong-gembong ini kemaksiatan dan al-bidah. Di tengah-tengah kehidupan ini, ikhwan, banyak yang mendaki kerusakan dengan menghidupkan kemaksiatan, dengan yaitu menyebarkan kemaksiatan, dengan mereka membiayai proyek-proyek maksiat, demikian juga yaitu bid'ah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam. Ini membutuhkan jihad. Ini dengan 3, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Dengan tangan kekuasaan, dengan lisan, dengan dia lisan dia, hati kebencian. Dengan tangan bagi yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaannya dia bisa menutup dan mencegah munculnya tempat-tempat maksiat. Dia tutup, dia eksekusi, dia hukum, tegakkan hukuman. Ini apabila penguasa, dengan kekuasaannya dia bisa ini betul-betul menangkal atau menghancurkan tempat-tempat maksiat. Dengan lisan, yaitu menjelaskan muharramat, menjelaskan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Perlu penjelasan lisan sehingga orang tahu ini maksiat, ini baik, ini bid'ah, ini sunnah. Perlu penjelasan lisan. Dan dengan hatinya meninggalkan segala bentuk kedurakaan dan penyimpangan dari agama. Enggak boleh kita di majelis kita harus mengingkari. Begitu majelisnya majelis yang mencaci maki Islam, dia wajib pergi. Wajib dia membenci dan dia wajib pergi. Ini membutuhkan jihad juga. Dengan bilang ada berapa tingkatan, ikhwan? 4, 2, 4, 3. Berapa tingkatan? 13. Ini jihad dengan 13 tingkatan yang perlu diwujudkan dalam menegakkan yaitu la ilaha illallah, dalam rangka meninggikan yaitu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan fillah, yang perlu juga untuk difahami berkaitan dengan jihad adalah kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Jihad itu tidak sembarangan, tidak asal maju dengan senjata, tidak asal teriakan takbir Allahu Akbar, tidak asal mengganyang orang kafir. Ada kaidah-kaidahnya. Kaidah besar Islam, ikhwan, bahwasanya Islam ini datang untuk mewujudkan masalih. Ini kaidah yang perlu kita fahami selalu. Islam ini datang untuk mewujudkan maslahat, maslahat yang totalitas. Kemudian juga untuk menghilangkan madharat secara total, sehingga yang ada adalah maslahat total atau madharat hilang total. Kemudian terkadang ada sesuatu yang tidak mungkin madharatnya hilang total, maka disinilah Islam mengajarkan seandainya harus bercampur antara maslahat dan madharat, maka wajib diutamakan yang maslahatnya lebih besar, kemudian wajib dihindarkan yang madharatnya akan muncul lebih besar. Sehingga kalau dilakukan itu ternyata madharatnya lebih besar, enggak boleh. Karena asalnya Islam datang untuk membawa maslahat. Sehingga kalau itu diwujudkan ternyata madharatnya lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Sehingga yang harus diwujudkan adalah maslahat yang lebih besar, menekan madharat sekecil-kecilnya dan mewujudkan maslahat sebesar-besarnya. Di antara kaidah yang harus diperhatikan berkait masalah jihad, satu, jihad ini harus dilakukan dengan ilmu, dilakukan ini dengan harus memenuhi syarat diterimanya amal. Karena jihad ini termasuk amal. Jihad ini termasuk amal. Sehingga untuk mewujudkan jihad harus memenuhi dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan ittiba. Jihad, orang berangkat jihad harus semata-mata niatnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan niat-niat yang lainnya. Apabila dia memiliki niat-niat yang lainnya, mospro jadiah, ini diat yang sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan jihad sebagaimana orang berangkat jihad tetapi agar dikatakan jari pemberani, maka Allah lemparkan dia ke jahanam. Sehingga hendaknya dia perhatikan niat, kemudian caranya harus benar, ilmu itu ittiba, sehingga dia tidak menyimpang dalam amalan jihad yang dia lakukan. Yang kedua, di antara kaidah dalam berjihad bahwa jihad itu harus ditegakkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Apa itu? Li'i'la li kalimatillah. Jihad dilakukan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, bukan untuk meninggikan kalimat organisasi, kelompok, partai, golongan atau dirinya, tapi li'i'la li kalimatillah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, agar Islam tinggi, agar yang muncul tauhid, agar yang muncul sunnah, agar yang muncul adalah kalimat-kalimat Allah, sehingga bukan dengan yakni tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian jihad ini harus disertai dengan ilmu. Jihad yang ketiga, ini jihad harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak, ikhwan, akan rusak-rusakan. Akan bisa menjadi jihad yang rusak-rusakan. Kenapa? Kata Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin ma yufsitu akthar mimma yusri." Qala, barang siapa yang dia berjihad, barang siapa yang dia beribadah tanpa ilmu, dan jihad termasuk ibadah, barang siapa yang dia beribadah tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar daripada maslahat yang akan didapatkan. Barang siapa yang dia beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diinginkan. Oleh karena itulah wajib ketika dia berjihad dengan ilmu, bukannya modal semangat. Semua dakwah kita kalau hanya modalnya semangat, ikhwan, bisa hancur-hancuran, bisa membawa malapetaka, membawa musibah dakwah. Ketika seorang dakwah tanpa ilmu, ketika amar ma'ruf tanpa ilmu, ketika nahi mungkar tanpa ilmu, akan bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar. Kemudian seorang yang berjihad hendaknya dia memiliki sikap ar-rifqu, karena jihad ini, ikhwan, bagian daripada dakwah. Dan orang berdakwah itu supaya orang mendapatkan hidayah, disertai dengan kelembutan. Jihad termasuk upaya untuk dakwah. Maka walaupun dia jihad, harus ada arifku, ada kelembutan dalam dirinya, sehingga dia tidak boleh berlebih-lebihan. Maka dia tegakkan cinta dan benci karena Allah. Di antara arifku sifat arifku, dia akan menegakkan cinta bencinya karena Allah. Dia sehingga bagaimana supaya orang menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala, bukan untuk melampiaskan nafsu, bukan sekedar untuk memuaskan ini nafsu dia, tapi dia membangun cinta bencinya karena Allah, sehingga dia memiliki kelembutan. Dan tidak boleh dia melakukan dengan kedzaliman-kedzaliman. Yang kelima, yaitu dia tidak boleh tegakkan jihad dengan penuh kedzaliman. Di antara kedzaliman yaitu mencincang-cincang orang tanpa ada alasan yang benar, sehingga memperlakukan cara-cara pembunuhan yang sadis. Kemudian di antara kaidah jihad bukan ikhwan, bahwa di antara kaidah jihad harus bersama dengan imam, harus bersama dengan penguasa kaum muslimin. Tidak boleh yakni jihad kegiatan pribadi. Jihad dalam pengertian perang wajib dia dengan penguasa yakni kaum muslimin. Kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di negeri kita, di negeri kita dan secara umum, bahwa ada orang-orang yang mereka mengadakan kegiatan terorisme dan itu dianggap jihad. Ini kekeliruan. Di mana letak kesalahan-kesalahan ini terorisme yang mereka anggap jihad, ikhwan? Jihad itu ada jihad difa, ada jihad yaitu talab. Kalau jihad difa itu jihad untuk bertahan diri. Jihad talab ofensif, yaitu menyerang. Kira-kira kalau yang terorisme itu menahan diri, bertahan diri atau menyerang? Ah, menyerang. Ah, untuk melakukan jihad penyerangan itu ada beberapa syaratnya. Satu, dipimpin oleh kepala negara, yang memimpin penguasa kepala negara. Sedangkan dalam terorisme tidak dipimpin oleh kepala negara. Yang kedua, harus didukung dengan kekuatan yang cukup. Kekuatan yang cukup itu kekuatan yang seimbang dengan musuh. Kekuatan yang paling tidak seimbang dengan musuh, atau bahkan kalau bisa lebih daripada musuh. Kekuatan yang dilakukan sebagian kaum muslimin yang melakukan terorisme atas nama jihad tentu sangat tidak seimbang dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh para lawan-lawannya. Tidak seimbang, sangat tidak seimbang. Kemudian diantaranya pula bahwa untuk melakukan jihad ofensif itu harus punya wilayah. Terorisme tidak memiliki wilayah. Kemudian diantara pelanggaran juga adalah yaitu mereka membunuh manusia tanpa pandang bulu, muslim atau kafir. Bahkan muslim dia bunuh dengan cara sengaja, bom bunuh diri yang dianggap sebagai bom jihad. Maka dia tidak akan pedulikan yang terbunuh muslimin atau non muslim, enggak pedulikan. Dan ini tidak benar. Orang kafir saja, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir itu ada orang kafir yang harbi, orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang dhimmi, musta'man. Yang boleh dibunuh orang kafir yang harbi, yang lainnya tidak boleh dibunuh. Apalagi muslimin. Muslimin walaupun fajir enggak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh seorang muslim, ikhwan, kalau dilakukan dengan sengaja, dengarkan ayat Allah Ta'ala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazawhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya satu, jahanam khalidan fiha, dia akan kekal di dalam neraka. Yang kedua, wa ghadiba Allah 'alaih, Allah akan murka dengan orang tersebut. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah melaknat orang tersebut. Yang keempat, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan azab yang pedih. Ini ancaman orang membunuh mukmin dengan sengaja. Dan harga nyawa seorang mukmin, seorang muslim, apa kata Nabi kita ikhwan? La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim bighairi haq au kama qala. Terbunuhnya, hancurnya dunia dan seisinya, hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan matinya seorang mukmin, terbunuhnya seorang mukmin tanpa atau dengan cara yang tidak benar. Terbunuhnya seorang muslim dengan cara yang tidak benar, maka ini lebih berat dibandingkan dengan hancurnya dunia dan seisinya. Kemudian, Alhamdulillah, ini penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itulah, seorang muslim hendaknya dia betul-betul yaitu menegakkan jihad sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini katakan bahwa melakukan jihad, wa yakunul jihad bima yahli. Melakukan jihad bisa dengan ini berikut ini. Satu, al-jihadu bilisan wal qalam. Al-jihadu bilisan wal qalam. Jihad dengan lisan dan dengan qalam. Apa itu? Bidakwatil muslimin wa ghairihim ila tamassuk bil islami sahih wa tawhidil khali minasyirki alladhin tashara fi kathirin minal biladil islamiyah. Jihad dengan lisan dan qalam, dengan ceramah, dengan pidato, dengan dialog, dengan seminar, intinya dengan lisan. Atau dengan lisan, dengan tulis, dengan tulisan. Ada orang yang terkadang lisannya kalau ngomong bisa tajam, setajam pedang. Kalau ngomong bisa keras, keras, keras, keras. Ada orang yang kalau nulis lisannya susah ngomong, tapi kalau nulis, oh masya Allah, tajam tulisannya, sehingga tulisannya menggigit, tajam. Maka mana yang Allah berikan kemudahan pada anda, lakukan dengan itu, dengan lisan atau dengan tulisan, atau masya Allah apabila dua-duanya, dengan lisan atau dengan tulisan, lakukan dengan cara yang benar. Tapi tentu, alhamdulillah, ini harus dilakukan dengan ilmu, bukan hanya modal pintar ngomong aja. Modal pintar ngomong bisa menyesatkan. Modal yang pokok ilmu ini harus, sehingga seorang muslim pertama kali sekali lagi harus belajar, harus belajar. Sebagaimana yang Nabi ingatkan kepada kita ikhwan, kehinaan kita karena kita jauh daripada agama, dan jauh dari agama karena pembelajaran agama minim, sangat minim. Apa kata Nabi kita ikhwan? Idza tabayatum bil inah, apabila kalian telah berjual beli dengan sistem inah ribawi. Dan jual beli di tengah-tengah kita ini mayoritas ribawi, atau ribawi sangat menguasai berbagai macam transaksi, transaksi utang piutang, transaksi jual beli, rata-rata tenggelam dalam ribawi. Kalau kalian telah tenggelam dalam model ribawi, wa khattum atnabal baqar, dan kalian pegangi karkar sapi, artinya telah asyik, telah dibuat asyik dengan sibuk dengan urusan ternak, wa raditum bisar'i, dan kalian telah ridha dengan cocok tanam, sudah asyik dengan sawahnya, ladangnya, kantornya, pekerjaannya, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad dengan semua tingkatannya, apa yang akan Allah perlakukan ikhwan? Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian ke dalam kehinaan. Kapan Allah mencabut? La yang sunhu hatta tarju ila dinikum, Allah tidak akan mencabutnya keinginan itu sampai kalian kembali kepada agama. Kembali kepada agama artinya apa ya kawan? Itu mewujudkan agamanya, tauhidnya, sunnahnya, ibadahnya, akhlaknya, cara berfikirnya. Untuk kembali kepada agama itu caranya bagaimana? Pertama kali tentu wajib memahami Islam. Wajib memahami Islam. Kalau tidak, gak mungkin akan bisa kembali kepada agama. Sekarang orang tersesat. Orang bilang, kamu kembalilah ke jalan yang benar, menuju rumahmu. Kalau jalannya aja gak tahu, kira-kira bisa kembali gak? Gak mungkin. Harus tahu dulu jalannya itu. Untuk kembali kepada agama kita ini, kalau gak tahu hakikat agama kita, bagaimana akan kembali kepada agama Allah? Gak bisa. Maka gerakan majelis ilmu ini gerakan pertama kali yang harus diluaskan, disebarkan di mana-mana. Karena itu akan membekali setiap pemuda kita, membekali setiap muslim kita untuk faham tentang agamanya dan bagaimana dia beragama itu. Kita ini, generasi kita ini disia-siakan di belajar agama. Coba antum melihat kurikulum pendidikan kita. Cek pelajaran agamanya seberapa. Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berapa kurikulum pelajaran agamanya? Sudah sangat super minim yang mengajarkan terkadang orang yang tidak berkompeten. Sudah sangat minim yang mengajarkan orang yang tidak berkompeten. Yang tidak paham tentang agamanya. Sehingga waktunya habis dan sia-sia. Ilmu gak dapat, teladan gak dapat, maka bagaimana akan dia bisa menghidupkan ajaran agamanya? Wajar negeri kita ini 90% atau 80 sekian persen muslim, tapi muslimin kayak gak ada harganya. Kayak gak ada harganya dan gak ada bobotnya. Bagaimana akan berbobot kalau kita tidak paham tentang agama kita sendiri? Kita tentu ngeri apabila kita melihat pemahaman-pemahaman sebagian muslimin di negeri kita ini yang terbilang tokoh-tokoh. Profesor aja gak bisa membedakan yang trinitas kafir musyrik dengan keesaan tauhid, gak bisa membedakan. Profesor. Lalu akan diharapkan bagaimana dengan umat atau kaum muslimin yang awam. Kalau tokoh-tokohnya aja gak bisa membedakan barang batil dengan barang hak, kafir dengan Islam, syirik dengan tauhid, penyimpangan dengan lurus, gak bisa membedakan. Bengkok dengan lurus gak bisa membedakan. Maka bagaimana akan bisa, akan bagaimana awamnya kita bisa bayangkan. Alhamdulillah. Maka harus ada gerakan, yaitu diantaranya dengan lisan dan qalam. Kata beliau, berjihad dengan lisan dan qalam, menyeru muslimin dan menyeru selain muslimin. Yang menjadi sasaran dakwah itu muslim dan ghairul muslim. Kenapa muslim masih perlu kita dakwai ikhwat? Kenapa muslim masih perlu kita dakwai? Hah? Kok muslim kan masih didakwai? Kenapa? Apa masih membutuhkan dakwah muslimin itu? Hah? Gimana? Muslimin kok masih perlu didakwai? Kenapa? Hah? Ya dakwah sendiri apa antum? Kita perlu faham juga. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Ikhrajun nas minadz-dzulumati ila nur. Mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan-kegelapan, gelapnya syirik, gelapnya kufur, gelapnya nifak, gelapnya bid'ah, gelapnya maksiat menuju pada cahaya Islam. Kira-kira muslimin ini masih ada enggak yang belum faham tauhid, belum faham sunnah, belum faham hakikat ajaran Islam, belum faham detail-detailnya ajaran Islam, masih ada enggak? Oh, terlalu sangat banyak. Maka mendakwai muslimin untuk mengajari agar faham tentang detail-detailnya Islam. Mendakwai orang kafir agar mereka masuk ke dalam Islam. Mendakwai muslimin dan selain muslimin agar benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang benar. Karena Islam ini ada yang sahih, ada yang ini ghairu sahih. Ada Islam yang lurus, ada Islam yang tidak lurus dengan segala pemikirannya. Antum mau bantah atau antum mengingkari, ya ingkarilah kenyataan yang ada. Pertama mengingkari hadisnya, kedua mengingkari kenyataan. Hadisnya ada Islam yang lurus, Islam yang bengkok ada. Kemudian kenyataannya bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang tutup mata dia, orang mengingkari seperti ini tutup mata dia, seakan-akan tidak ada kenyataan orang-orang Islam yang sesat. Kemudian demikian pula mendakwai kaum muslimin kepada tauhid yang bersih dari syirik, syirik yang sudah tersebar di negeri-negeri muslim. Di antara kesyirikan yang sangat merebak adalah syirik dalam masalah kuburan. Orang bilang gak penting membahas masalah kuburan, yang penting bahas masalah istana. Syirik hukum di istana, sehingga tujuannya syirik yaitu istana, menggoyang penguasa. Ikhwan fillah, orang bilang syirik kubur gak penting. Kenapa? Sesungguhnya dia ada syahwat. Kalau menjelaskan tentang syirik yang berkaitan masalah kubur, banyak menyembah kubur, menyembah wali, menyembah orang saleh, menyembah makhluk. Gerakan memurnikan tauhid dalam bentuk ini, itu manusia enggak punya bagian. Karena memurnikan haknya Allah untuk disembah, totalitas ibadah itu dimurnikan untuk Allah. Tapi kalau targetnya itu syirik istana, ini yaitu merubah menjadi berhukum dan hukum Allah totalitas pada penguasa, gerakan untuk mendongkel penguasa ini, orang ada harapan menjadi pejabat, menjadi menterinya, menjadi wakilnya, mendapatkan produk kursi tertentu. Sehingga banyak yang bergabung. Kalau dakwah tauhid memberantas tauhid kuburan, orang gak ada yang bergabung karena gak ada harapan untuk mendapatkan bagian. Ini lebih memurnikan haknya Allah Ta'ala. Ah, tauhid itu memurnikan haknya Allah Ta'ala. Kalau orang tidak ada syahwat, tidak ada hatinya, tidak ada kecenderungan memurnikan haknya Allah, oh jangan harap dia akan nanti akan betul-betul ini perjuangannya tulus. Perjuangannya pasti ada embel-embel yang dia inginkan. Harta, kekuasaan, jabatan, ketenaran dan sebagainya. Alhamdulillah, di mana syirik ini menyebar di banyak negeri muslimin, sehingga sebagaimana Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam hadisnya, banyaknya kaum muslimin yang tenggelam dalam perbuatan syirik, la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta tubata qabail min ummati al authan wa hatta ta'buda qabail min ummati al authan. La taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin, sampai ada kabilah-kabilah dari kalangan umatku itu gaduh dengan orang musyrik. Ya, ada kelompok-kelompok muslim yang gaduh dengan orang musyrik, menyatu dengan musyrik, bersama dengan orang musyrik, menghidupkan kesyirikan-kesyirikan. Ada enggak muslimin yang menghidupkan syirik? Sangat banyak. Sangat banyak. Wa hatta ta'budu qabail min ummati al-awthan, dan sampai ada nanti kabilah-kabilah dari kalangan umatku yang menyembah berhala, menyembah kubur, menyembah patung, menyembah demit, menyembah jin, segala macam. Dan ini menyebar di tengah-tengah muslimin. Maka ini perlu jihad dengan lisan, dengan tulisan, menjelaskan sehingga betul-betul mereka gamblang tentang ya ini hakikat perkaranya. Yang kedua, al-jihadu bil mal, jihad dengan harta. Wa yakunu bil infaqi ala nasril Islam wa tab'il kutub ad-da'iyah ilaihi ala al-wajhi sahih wa yakunu bi tawsi'il mal ala al-mu'allafati qulubihim min du'afa'il muslimin litasbitihim wa yakunu bi tasni'i wa syira'il asriha wa bil mi'datil mujahidin wa ma yulzimuhum min ta'amin wa qisa'in wa ghairi dhalik. Jihad dengan harta. Yang kedua, pertama jihad dengan lesan atau dengan tulisan. Yang kedua jihad dengan harta. jihad dengan harta itu bil infak ala nasril Islam, dengan dia mengeluarkan infak untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan kekafiran. Ikhwan, mereka juga mengeluarkan harta, jangan anggap mereka gratis. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir, mereka itu menginfakan, mengeluarkan, membelanjakan harta-harta mereka untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Untuk masuk neraka itu perlu berjihad, bahkan mengeluarkan harta hanya untuk menghuni, meringkukkan neraka. Kenapa yang mau menghuni jannah dia tidak mau berkorban dengan hartanya? Untuk mengunggulkan kalimat kafir, supaya kalimat kafir unggul, syaitan menang, iblis jaya, itu perlu perjuangan dengan harta dan jiwa mereka. Bagaimana muslimin tidak ada semangat untuk mengeluarkan harta mereka li'lali kalimatillah. Demikian pula watabil kutub ad-da'iyah ilaihi ala wajhi sahih, untuk mencetak kitab-kitab yang sahih, menyeru kepada Islam yang sahih. Itu butuh jihad, butuh harta, butuh orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya mencetak buku-buku, menyebarkan di tengah-tengah muslimin agar bermanfaat, agar betul-betul mereka memahami Islam yang benar. Wa yakunu bi tawsi'il mal 'ala mu'allafati qulubihim min du'afa'il muslimin litasbitihim. Terkadang pula dengan cara membagikan harta untuk mentaklif hati mereka, melunakkan hati mereka dari para du'afa, orang lemah dari kalangan muslimin, agar mereka lebih kokoh dalam beragamanya, agar mereka kuatkan, dipaku hatinya dengan harta. Karena terkadang banyak orang yang mereka itu yaitu mencintai Islam berawal dari dia mendapatkan keuntungan harta, sehingga kegiatan sosial, bakti sosial, bagi-bagi sembako, bagi-bagi harta untuk muslimin yang du'afa perlu. Sebagaimana Nabi juga, mereka, Nabi melakukan yang demikian kepada orang-orang yang mereka masih pemula dalam beragama, yang mereka merasa masuk Islam itu untung dengan dunianya. Orang tertarik pertama dengan dunia. Semua yang dicari pertama, ikhwan, yang ketok moto dulu, yang bisa dinikmati oleh dia instan. Dapat apa saya? Kecuali orang yang hatinya telah lengket dengan Islam, beda lagi. Tapi orang rata-rata berawal dengan ketertarikan keuntungan dunia. Maka banyak dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, dibeli. Imannya orang dibeli dengan harta, dengan harga murah. Sehingga mereka pun menjadi kafir dengan ini harta yang dia terima. Atau dengan cara pula, yaitu dengan bitasni'i wa syira'il asriha, membuat pabrik senjata atau membeli senjata untuk mujahidin. Dan juga yang melazimkan untuk mereka, jadi makan, pakaian, dan yang lain-lainnya. Intinya, harta dikeluarkan untuk membiayai agar Islam ini dakwahnya lancar. Yang ketiga, al-jihadu bin nafsi, jihad dengan jiwa. Wa yakunu bil-kitali wal-istirak fil ma'arik linusratil Islam. Yaitu dengan cara berperang dan berserikat dalam peperangan untuk membela Islam. Kalau satu saat dibutuhkan, harus terjadi. Karena perang itu gak bisa dihindari. Untuk mengawal pemikiran-pemikiran kafir, butuh ini pengawal, ini militer. Untuk mengawal pemikiran ateis, untuk mengawal pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran syaitan, iblis, dibutuhkan kekuatan. Untuk Islam, jelas juga dibutuhkan demikian. Dibutuhkan orang-orang yang mereka memiliki kekuatan untuk betul-betul memiliki pengorbanan jiwa. Walitakuna kalimatullahi al-ulyah, dan agar kalimat Allah itu tinggi. Wa kalimatullati kafaru hiya sufla, dan agar kalimat orang kafir itu menjadi rendah, hina. Wa qad asyara ar-rasul al-kirim ila hadhil anwa, dan Nabi mengisyaratkan dalam jihad dengan jiwa ini dengan beberapa macam. Dalam sabda beliau, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dalam sabda ini Nabi memberikan jihad dengan macam-macam. Perangilah orang-orang musyrik, berjihadlah melawan orang musyrik, baik dengan harta anda, jiwa anda, dan lesan-lesan anda. Perangi kesyirikan, pemikiran syirik, tingkah pola syirik, gerakan untuk mensyirikkan manusia. Perangi dengan apa? Dengan lesan anda, harta anda, jiwa anda. Orang-orang musyrik untuk menghidupkan syirik, pakai harta enggak? Oh, pakai. Untuk menghidupkan budaya-budaya syirik, dananya besar. Sehingga orang bagaimana biar berlomba-lomba untuk menghidupkan budaya syirik. Ini perjuangan mereka untuk menghidupkan kesyirikan. Bagaimana untuk menghidupkan ajaran Allah tidak membutuhkan biaya? Butuh. Kemudian wa hukmul jihad fi sabilillah ala anwa. Jihad di jalan Allah ada beberapa macam hukumnya, ada beberapa macam. Yang pertama fardu ainin, fardu ain. Jihad hukumnya pertama fardu ain. Ini setiap orang wajib berjihad. Kapan itu? Wa yakunu dhiddul adwi al-muhajim li ba'dhi biladil muslimin ka Palestine alladhi ikhtasabaha al-yahud al-mujrimun. Di antaranya yang fardu ain contohnya adalah yaitu melawan musuh yang menyerang ke negeri muslimin, bagi penduduknya itu fardu ain. Contohnya penduduk Palestine menghadapi serangan Yahudi yang merampas tanah Palestine. Yahudi yang mujrim yang merampas tanah Palestine. Bagi setiap penduduk Palestine ada kewajiban berjihad melawan Yahudi. Fal muslimuna al-mustati'una afimuna hatta yukhrajul yahud minha. Muslim yang mampu berjihad kemudian tidak berangkat berjihad melawan Yahudi di negeri itu, mereka berdosa sampai orang Yahudi dikeluarkan dari negeri Palestina. Wa yu'idul masjid, wa yu'idul masjidul aqsa lil muslimin, dan dikembalikan Masjidil Aqsa ke tengah-tengah muslimin. Mimma yastati'una minal mali awin nafsi, tentu sesuai dengan kemampuan mereka, dengan hartanya atau dengan jiwanya. Ini yang pertama. Hukum yang kedua fardu kifayah. Ini fardu kifayah idza qama bihi ba'dul muslimin saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada sebagian muslimin yang menegakkan, mewujudkan, yang lainnya gugur. Wa yakunu fi tablighi wa naqli dakwah al-islamiyah ila sairil bilad hatta yahkumuha al-islam. Yaitu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh negeri sampai mereka menjadikan Islam sebagai aturan yang dipakai dalam kehidupannya. Wa man waqafa fi tariqiha qutil hatta tasira dakwah fi tariqiha. Barang siapa yang dia berdiri menghalangi dakwah Islam, dia dibunuh sampai kemudian dakwah ini berjalan ini ke jalan-jalan ke wilayah yang akan didatangi oleh Islam. Ikhwan billah, ini sekilas tentang masalah ini jihad, bahwa jihad itu sesuatu yang harus ada di tengah-tengah muslimin. Hanya perlu difahami dengan cara yang benar. Tentu setiap ajaran Islam ada yang memahami dengan cara ekstrim, ada yang memahami dengan cara yang taksir, yang ngawur-ngawuran, yang tidak pedulian. Yang ekstrim jihadnya ghulu, sampai kemudian orang yang tidak layak dibunuh dia bunuh. Yang meremehkan sampai bilang tidak perlu lagi ada jihad, tidak ada jihad lagi. Sampai mereka pun tidak melihat ada orang kafir lagi, ada orang musyrik lagi. Ini sudah betul-betul buta yang demikian. Islam mengajarkan ini supaya berjalan di atas ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada pertanyaan ya kawan? Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada, pembahasan kita cukupkan sekian. Udah 1 jam. Kita mulainya standarnya asarnya, bukan jam. Mulainya standarnya asar. Asarnya kadang setengah tiga, kadang jam tiga, kadang jam setengah empat, tergantung waktunya, berubah-ubah waktunya. Kita standarnya asar. Jadi asar selesai, kita mulai insyaallah, kemudian kira-kira durasinya satu jam cukup. Kalau ada tancap, tancap. Kalau enggak, kita pun selesai. Enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah, enggak ada, ikhwan. Kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.